وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد, masuk di halaman 80 ya. Fa in qala, nعم ya, padahal dibaca sih Marwanto di matan fakul. Nah, terus lanjut. Enggak, masih di matan. Fakul lahu. Fakul lahu anta tukiru anallaha iftarada alaika ikhlas sal ibadati lillahi wa huwa haqquhu alaika. Fa innahu la yaftarihu al-ibadah. Fa innahu la ya'rifu. La ya'rifu, la ya'rifu al-ibadah wa la anwa'ah fa bayyinha lahu bi qawlika. Qala Allahu ta'ala, ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فإذا أعلمته بهذا فقل له, هل علمت أن هذا عبادة لله؟ فلابد أن يقول نعم. ودعاء ما مخ العبادة. Fakulahu ila akhrata annahu ibadatun wa da'awta allaha laylan wa naharan khawfan wa tama'an summa da'awta fitilka hajati nabiyan aw wairahu al-asrata fi ibadatillahi wairahu bala buddha an yakula na'am. Baik. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, fa in qala ana la a'budu illallah, kalau dia mengatakan saya tidaklah beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini si musyrik ini ya, yang kemarin dia pun banyak sekali berkelitnya ya, berkelit dengan berbagai syubhat. Tiga syubhat besar mereka yang kemarin ya, tiga syubhat besar mereka. Dan dia setelah tidak mampu berkelit ketika tiga syubhat besarnya kemarin itu sudah dibantah oleh Syekh, dia menyatakan ana la a'budu illallah, saya enggak beribadah kok kecuali hanya kepada Allah. Wa hadza al-iltija'u, nah ini ketika saya meminta perlindungan kepada wali, ilaihim, kepada mereka, wa du'auhum, dan berdoa kepada mereka. Ini laisa bi ibadatin, kata mereka. Ini bukan ibadah. Jadi saya enggak berbuat syirik. Fakul lahu, maka katakanlah padanya. Kepada si musyrik tadi, anta tukiru annallaha iftarada alaika ikhlasal ibadati. Anda mengakui, menetapkan bahwa Allah telah mewajibkan untuk atas Anda untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Wa huwa haqquhu, alaika, dan itu adalah haknya, hak Allah atas Anda. Fa innahu la ya'riful ibadata, kalau begitu dia enggak tahu ibadah. La anwa'aha, dia pun juga enggak kenal jenis-jenis ibadah, si musyrik tadi. Kata Syekh, bayyinha, fa bayyinha, maka jelaskan pada dia, maka jelaskan pada dia apa itu ibadah jenis-jenisnya. Lahu, kepada orang ini, biqaulika, dengan ucapan Anda, dengan ucapan Anda muwahhid kepadanya. Qala Allah Ta'ala, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul muqtadin, innahu la yuhibbu al mu'tadin. Ya, berdoalah kepada Rabb kalian dengan tadarru', dengan rendah hati, wa khufyah, dengan suara lirih. Innahu la yuhibbul mu'tadin, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ya, fa idza a'lamtahu, kalau Anda sudah mengajarkan kepadanya, memberitahu kepadanya bihadza, terkait hal ini, faqul lahu, maka katakanlah kepadanya, kepada si musyrik ini, hal alimta anna hadza ibadatun lillah, apakah Anda mengetahui bahwasanya ini adalah ibadah kepada Allah, berdoa, Wala budda ayyakula na'am. Maka pastilah dia akan mengatakan iya. Wa du'a mukhul ibadah. Doa itulah intisarinya ibadah. Wa qulahu, maka katakan kepadanya, idza aqrarta annahu ibadatun wa da'awta Allaha lailan wa naharan. Apabila Anda sudah mengakui bahwasanya doa itu adalah ibadah, tapi Anda malah dan Anda berdoa kepada Allah siang malam, khaufan wa tama'an, dengan penuh takut dan harap, summa da'awta fi tilkal hajati nabiyyan aw ghairahu. Kemudian Anda malah berdoa ketika Anda dalam posisi sangat membutuhkan, Anda malah berdoa kepada nabi atau kepada selainnya selain Allah, ya, atau kepada selain nabi, apakah itu malaikat, orang soleh. Ala syarakta fi ibadatillahi ghairah, apakah Anda di sini berarti sudah menyekutukan Allah dalam peribadatan kepada selainnya? Fala budda yaqula na'am, maka pastilah dia akan jawab na'am. Baik. Nah, dibaca syarahnya itu. Nah, dibaca syarahnya berarti halaman 80 ya. Poin nomor 48. Ya, terkadal aib. Manil taja'a. Al-Muttarram. Wahuwa al-malja'u. Walida. Multaja. Nah, yang kata Syaikh Shalih Al-Fauzan, yakni idza kana ya'tarifu anna al-ibadata haqqun lillah. Maksudnya jika dia mengakui bahwasanya ibadahlah hak bagi Allah Azza wa Jalla. Wa annahu la yajuz ibadatu ghairillah, dan juga tidak diperkenankan beribadah pada selain Allah. Lakinnahu yaqul, namun dia malah mengatakan al-iltija laisa minal ibadah. Fa huwa jaizun. Iltija, mencari perlindungan, itu bukan ibadah. Ya, itu boleh-boleh saja. Ya, fa innaka taqululah. Maka Anda kalau begitu wahai ahli tauhid, wahai muwahhid, katakan kepadanya. Al-iltija'u ila Allahi ibadatun wal iltija'u ila ghairillahi fi ma la yaqdiru alaihi illa Allahu syirkun. Maka mencari perlindungan kepada Allah adalah ibadah, dan sebaliknya mencari perlindungan kepada selain Allah, ya, dalam hal perlindungan itu yang tidak ada yang mampu melindunginya kecuali hanyalah Allah, tapi kalau diminta kepada selain Allah berarti itu adalah kesyirikan. Ya. Kenapa? Karena manil li'anna manil taja'a ila ghairillah. Karena bagi siapa saja yang mencari perlindungan kepada selain Allah fi syada'idi, dalam ketika situasi genting, faqad asyraka, berarti dia telah berbuat syirik. Ma'allah, dia telah berbuat syirik kepada Allah. Fi ma la yaqdiru alaihi illallah. Dalam hal yang tidak ada yang mampu memberikan perlindungan di saat dia meminta tadi kecuali hanya Allah, dia malah meminta kepada selain Allah. Ya, subhanahu wa ta'ala, li'annahu walladhi yujibu al-muttarra idza da'ahu. Karena Allah lah yang mengabulkan permintaan yang orang yang membutuhkan, yang kesulitan jika dia berdoa kepadanya. Wa yakshifus su'ah, dan Allah lah yang akan menghilangkan berbagai keburukan. Ya. Wa huwal mulji, wa huwa al-malja'u. Dan dialah Allah tempat perlindung subhanahu wa ta'ala. Tidak, oleh karena itu laja'a ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah haitsu yaqul, ketika Nabi berdoa ini dalam doa mau tidur ya. La malja wa la manja wa la murtaja minka illa ilaik. Ya. Tidak ada tempat berlindung, tidak ada yang menyelamatkan. Ya. Tidak ada yang menjadi sandaran untuk berlindung. Ya. Kepada engkau kecuali hanya engkau ya Allah. Qul inni lan yujirani minallahi ahadun. Katakanlah sesungguhnya tidak ada yang melindungiku dari Allah seorang pun. Tidak ada seorang pun yang melindungiku dari Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa huwa yujiru, dialah Allah yang melindungi. Wa la yujaru alaihi. Dan tidak ada seorang pun yang, tidak ada seorang pun yang dapat dilindungi ya darinya, atas azabnya. Darinya, dari Allah. Baik. Bisa dipahami sini? Ya. Ya, ini adalah hubungan penjelasan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Syekh. Alhamdulillah. Ya, terkait kasbu syubhat ini. Ya, di mana orang-orang musyrik memiliki syubhat yang beraneka ragam. Ya. Nah, yang kemarin 3 syubhat besar telah kita lewati dan telah dijawab oleh Syekh. Udah datang lagi syubhat berikutnya lagi. Ya, dan syubhat ini tersebar. Yang mereka menyatakan doa itu bukan ibadah. Ya. Doa itu bukan ibadah. Ini kenapa demikian? Karena mereka enggak paham, tidak memahami, tidak mengerti apa itu ibadah dan jenis-jenisnya. Ya. Tabarakallahu fikum. Kata mereka, "Ana la a'budu illallah." Ya. Saya tidaklah beribadah kecuali hanya kepada Allah. Maka dia merasa doa dia yang dia panjatkan kepada para wali selama ini itu bukan ibadah. Ya, itu adalah sesuatu hal yang lumrah, yang wajar. Ya. Dan bahkan kata mereka itu adalah amal soleh. Itu adalah amal soleh. Termasuk memuliakan wali dan seterusnya. Nah, setiap musyrik pasti mengucapkan ini. Ya, doa bukan ibadah, begitu aja. Saya enggak berdoa kepada, saya enggak beribadah pada dia kok. Sama seperti yang dikatakan oleh musyrikin Quraisy, mana abuduhum, kita enggak beribadah kepada mereka. Tabarakallahu fikum. Kemudian lihat di putat nomor 49 penjelasan itu terkait faida alam tahu bihada fakulahu hal alimta. Nah, ini dia enggak paham jika engkau sudah mengajarkan kepadanya apa itu ibadah. Ya, maka kita katakan apakah Anda sudah mengetahui ibadah wahai musyrik? Jika dia menyatakan iya, maka doa itu adalah ibadah, inti ibadah. Maka katakan padanya lagi, kalau Anda sudah menetapkan bahwasanya ibadah, doa itu adalah ibadah dan Anda berdoa pada Allah siang malam ya dengan penuh harap dan khawatir, kemudian Anda berdoa di saat butuh kepada para nabi selainnya, dari selain Allah, apakah Anda telah berbuat syirik kepada Allah dalam ibadah? Maka dia pasti akan menyatakan iya. Nah. Baik. Betul Pak Ahmad. Wajibatun awal mutakhabatun pada tidak ayak tarifah anna ibadatan amrun wajibun wa hatmun ala ibadi wa annaha haqqun wahi ala ibadi fa'idha tarifah bihada naqullahu fasir li ala ibadatan ma ma'naha wa bayyini ma anwa'aha ma dumta annaka dukabullah dumta ma dumta annaka annaka istarafta anna ibadata lillahi fa annaha wajibatun 'alal 'abdi fa innahu yajibu 'alaika an ta'rifa ma'naha wa an ta'rifa annaha wa illa fa kaifa yujibu Allahu shay'an wa anta tajhaluhu wa la ta'rifuhu fa innahu la ya'rifu ibadata wa la ya'rifu anwa'aha wa hadhihi afatul jahli wa min huna yata'ayyanu 'alal 'ibadi ay yata'allamu ma awjaballahu 'alaihim wa ma faradahu Allahu 'alaihim hatta ya'uduhu hatta yu'adduhu 'ala wajhihi as-sahihi wa yastanibu ma yukhillu bihi wa ma yubtiluhu amma anna amma'an amma hadzallaha 'ala jahlin fa inna hadha tariqatun nasara adh-dhalin ya'budunallaha 'ala jahlin wa dhalalin wallahu amaruka an tas'alahu ayyu jannibaka tariqahum fataqulu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim walil maghdubi 'alaihim waladdallin fadhaluna humul ladzina ya'buduna dhaha 'ala ghairi 'ilmin wa 'ala ghairi ma'rifatin bil ibadati wa inna ma ya'buduna dhaha bil 'adati wat taqalidi wa ma wajadu 'alaihi aba'ahum wa ajdadahum tuna ayarji'u ila ma ja'at bihi ar-rusulu. Nah, sambung Pak Yusuf. Pak Yusuf. Al-Qutubu. Sababud-dolali. Wal-iltija'u huwa talibul talabul himayati. Min amrin mukhawwafin. Mukhawwafin la yad dafa'uhu la yadfa'uhu illallahu fa huwa na'un min anwa'il ibadati wallahu subhanahu yujiru wa yujaru 'alaihi wa yu'idu min isti'a man ista'ada Famanil taja'a Famanil taja'a ila mayyitin Faqad abadahu min dunillahi Faqadalika min a'domi anwa'il ibadati Ad-du'a'u haythu qala Allah ta'ala Udu'u rabbakum tadarru'an wa khufya innahu la yuhibbul muqtadir wa anta bittija'ika wa anta bittija'ika ila ghairillahi qad da'awta ghairallahi wa hadha syirk. Nah. Pak Yusuf absen banyak sih. Langsung lupa. Baik. Nah, kata Syekh Shalih Fauzan, ai tas'aluhu, Anda bertanya padanya apa makna ibadah? Wa mal farqu bainaha wa bainal iltija'i? Apa perbedaan antara ibadah dan iltija? Meminta perlindungan. Wa qul lahu, katakan padanya, halil ibadatu wajibatun aw mustahabbatun? Eh musyrik, ibadah itu kepada Allah wajib atau mustahabbah? Fala budda yaqu ayatariba an, maka pastilah dia mengakui bahwasanya ibadah itu adalah amrun wajibun wa hatmun 'alal ibadi. Ibadah adalah perkara yang wajib, yang pasti bagi para hamba. Ya, wa annaha haqqullahi 'alal ibadi. Iya, ibadahlah hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hamba. Baiklah, taruh apa bihada. Kalau dia sudah mengakui hal ini, fakullah, maka katakanlah kepada dia, kepada si musyrik tadi, fasir li al ibadata. Coba jelaskan kepadaku, tafsirkan kepadaku apa itu ibadah. Ma maknaha wa bayyin li ma anwa'aha. Ya. Wa bayyin li ma anwa'uha. Ya. Dan jelaskan kepadaku apa jenis-jenis ibadah itu. Ya, ma dumta annaka i'tarafta, selama Anda mengakui annal ibadata lillahi, bahwa ibadah itu hanya diperuntukkan untuk Allah, wa annahu wajibatun 'alal 'abdi, dia adalah wajib bagi hamba, fa innahu yajibu 'alaika, maka wajib bagi Anda an ta'rifa ma'naha. Ya, wajib bagi Anda mengetahui maknanya, wa an ta'rifa anwa'aha, dan wajib bagi Anda untuk mengenal jenis-jenisnya. Wa illa, tapi kalau Anda tidak kenal ibadah, tidak tahu jenis-jenis ibadah, fa kaifa yujibullahu 'alaik syai'an, bagaimana bisa Allah mewajibkan kepada Anda sesuatu hal dari ibadah, wa anta tajahalu, dalam keadaan Anda tidak mengetahui, wala ta'rifu, ya, ya, Anda bodoh dengannya, tidak mengetahuinya. Ya, fa innahu la ya'rifu ibadata wa la ya'rifu anwa'. Kalau begitu dia enggak kenal ibadah dan tidak kenal jenis-jenis ibadah. Wa hadhihi afatul jahli. Ini berarti penyakit kejahilan. Wa min huna, maka dari sini, yata'ayyanu 'alal ibad, maka jelaslah bagi para hamba ayata'allamu ma aujaballahu 'alaihim, agar mereka para hamba mempelajari apa yang Allah wajibkan bagi mereka, wa ma faradallahu 'alaihim, dan apa yang Allah wajibkan bagi mereka, hatta yu'adduhu, hingga mereka dapat melaksanakannya, ala wajhihi as-sahih, dengan cara yang benar, wa yajtanibu ma yukhillu bihi, dan agar mereka ya menjauhi hal-hal yang dapat merusak ibadah, wa ma yubtiluhu, dan yang membatalkannya. Ya, amma anta'budallaha 'ala jahlin, adapun Anda beribadah pada Allah di atas kejahilan, fa inna hadhihi thariqatun nasara, maka hal ini adalah jalannya orang Nasrani ad-dhalin, yang sesat. Ya, budullaha 'ala jahlin wa dhalalin, mereka beribadah pada Allah di atas kebodohan dan kesesatan. Allah amaraka an tas'alahu, Allah memerintahkan Anda untuk meminta kepadanya, ayujannibaka tariqahum, agar Allah menyelamatkan Anda dari jalan mereka. Fatakul, Anda mengucapkan, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang kau murkai Yahudi, punya ilmu tanpa amal, waladdallin, bukan pula orang-orang sesat itu Nasrani, ya, punya amal tanpa ilmu. Lihat Nasrani, mereka tanpa ilmu makan babi. Yahudi enggak mau makan babi. Lihat Nasrani, enggak mau menikah. Yahudi enggak ada yang kayak gitu. Ya, enggak mau menikah, ibadah di gereja sepanjang hidup. Lihat semangat hidupnya, semangat ibadahnya ada enggak? Ada, biarawati, dol, sesat, bodoh. Ya. Fadlun, maka orang-orang sesat, humul ladina ya'buduna allaha ala ghairi ilmin wa ala ghairi ma'rifatin bil ibadah. Ya. Orang-orang sesat ialah orang-orang yang beribadah pada Allah tanpa ilmu dan tanpa mengetahui ibadah. Innama ya'buduna allaha, mereka hanya beribadah pada Allah bil adati, karena ya sudah kebiasaan, wa taqalid, karena taklid, wa ma wajadu alaihi abahum, dan apa yang mereka mendapati dari kakek bapak-bapak mereka, wa ajdadahum, kakek bapak mereka, kakek-kakek mereka, duna ayarju ilama ja'at bihi ar-rusul, tanpa merujuk kepada apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam as-salatu wassalam, wa nazalat bihil kutub, dan tanpa merujuk kepada yang kitab yang turun, wa hadha huwa sababud dalal, inilah sebab kesesatan. Wal iltija huwa talabul himayati, iltija itu namanya meminta perlindungan, ya, min amrin mukhawwafin, dari sebuah perkara yang ditakuti, la yadfa'uhu illallahu, yang tidak ada yang bisa membelanya, membantunya, menyelamatkan dia kecuali hanya Allah. Namun diberikan kepada selain Allah, dia malah beriltija kepada kuburan-kuburan keramat. Berarti dia telah memberikan ibadah berupa iltija kepada kuburan keramat. Fahuwa naw'un min anwa'il ibadah, maka dia adalah salah satu jenis di antara jenis-jenis ibadah. Allah Subhanahu yujiru wa la yujaru alaih. Allah lah yang melindungi dan tidak ada yang dapat dilindungi darinya. Wa yu'idhu man ista'adha bihi. Dan Allah melindungi siapa saja yang beristiadah, yang meminta perlindungan padanya. Pamanil taja'a, barang siapa yang meminta perlindungan ila mayitin, kepada mayit yang telah wafat, faqad abadahu, berarti dia menyembahnya. Min dunillah, sebagai sembahan selain Allah. Kadzalika min a'dami anwa'il ibadah addu'a. Demikian pula di antara ya, jenis ibadah yang paling agung adalah doa. Haitsu qala Allah taala, di mana Allah taala berfirman, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufya, innahu la yuhibbu al-mu'tadin." Ya, beribadah, berdoalah engkau kepada Rabbmu dengan rendah hati dan lirih, sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Wa anta biltijaika ila ghairillah, dan anda dengan permintaan perlindungan anda tadi kepada selain Allah, berarti qad da'auta ghairallahi wa hadza syirkun. Berarti anda telah berdoa kepada selain Allah dan ini adalah kesyirikan. Nah, ya. Baca lagi matan di sini, ya. Marwanto. Faida alimta. Faida amilta. Itu ya, kita tulisannya apa? Faida amilta ya. Harusnya apa? Tidak apa-apa. Terus? Terus lanjut Marwanto. Wana harta. Hal hadza ibadatun. Faida. Hah? Nah harta. Jinniin. Janiin. Pala Buddha an yukir an yukir an yukir an yukir an yukir an yukir an yukir an yukir an yukir an وهكذا ibadat ibadatuhum qiyamun ila fi du'ai wa tabki wa tijai wa nah bidzalika wa illa fahum mukirruna annahum abihu wa tahta qahri wa anna Allah huwa alladhi yudabbiru al-amra walakin wa da'awhum wal taja'u ilaihi lil jahi baik. Dan lihat ya, dari mana sih faida amil tadi. Ini kopinya, kopi dari Habib ya. Enggak. Apa? Ada kayak aroma rempah-rempahnya. Nah, kayak aroma rempah-rempahnya. Oke. Kalau di naskah yang lain alimta, ini amilta ya. Kalau di naskah yang lain faida alimta, jika anda telah mengetahui. Nah ini lebih cocok. Karena kan tadi musyrikin tadi diajarin. Ya, diajarin apa makna tauhid. Tapi kalau di sini faidah amilta, ada masalah. Apabila Anda sudah mengamalkan. Ya, biqaulillahi taala sudah mengamalkan kandungan dari firman Allah taala, fasholli lirabbika wanhar, maka salatlah kepada Allah, wanhar dan menyembelihlah kepada Allah. Wa ata'ta Allah wa nahartalah. Anda telah mentaati Allah, Anda pun telah mentaati Allah. Anda menyembelih untuk Allah. Ya, ketika haji, ketika kurban di bagian jamaah haji, 10 dan bulan hari-hari tasyrik di bulan Zulhijjah, atau ketika akikah, ya, atau menyembelih nadar. Hal hada ibadah tuh, apakah ini ibadah? Wala buddha ayyakula na'am. Pasti dia akan mengatakan, oh iya ibadah. Fakullahu, kalau katakan padanya, fa'idha naharta li makhlukin. Ya, nabiyin au jinnin au ghairihima. Apabila Anda menyembelih untuk makhluk, untuk nabi, untuk jin, ya, apalagi di negeri kita ini, banyak banget sedekah laut, saji-saji, sesajen berupa kepala sapi, kepala kerbau, kepala kambing. Ya. Hal asrakta fi hadzal ibadah, fi hadhihi al-ibadati ghairallahi? Apakah Anda telah berbuat syirik di dalam hal ibadah ini yang ditujukan pada selain Allah? Fala budda ayyakula lahu, fala budda ayyukira wa yaqul, nah, pasti dia akan mengakui dan menyatakan iya. Iya. Baik, dibaca suheri syarah. Ayati jamak muannats salim mansub. Protes lagi dia. Jamak muannats salim mansub kasro. Protes lagi dia enggak terima maunya. Repot emang tampung banget. Terus cuman dua wazan yang kayak begini, al haja yul hiju, sama satu lagi ya, la haja yal haju atau la hija yal haju, udah cuman dua aja. Nah kalau ini sama mutaadinya itu dengan harf, kalau al haja yul hiju maknanya itu apa ya, gemar, suka. Kalau la hija yal haju, misalkan begini, Syekh Suheri yal haju bidzikri fulanah, ya, bidzikri fulanah. Sesuai yalhad menyebutkan si fulanah. Apa maknanya? Dawama ala dzikrihi. Sesuai berarti dawama yudawimu ala dzikrihi. Ini tinggal kita maknai keduanya, apakah ini gemar atau sering? Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Paham enggak di sini? Jadi antum boleh baca yulhiju daiman, berarti dia gemar sering, atau yalhaju dia gemar kalau ini dia senantiasa daiman selalu gitu. Boleh dua-duanya. Terus wa yasduru minhu asyirka, asyirku fa'il yasduru syirku kafir. Walau kala man dahaba dahaba man dahaba ridho ini lagi au sholat au sholat ya, kenapa mansub? Aha. Di mana dia jauh jauh lagi di kasbis syada syada ini, Allah ya puna musyrikan. Bila di amnal baba wahidun wa anwa'ul ibadati kulluha babuha wahidun la yajuzu an yakhliso an yukhliso an yukhliso an yukhliso billahi fi ba'dina wa yushriku billahi fi birtaqil akhari. Nah, baik, perhatikan keterangan dari Syekh. Ya. Mana tadi? Ai la budda an idza talauta, yaitu Anda mesti membacakan alaihi kepadanya al ayati ayat-ayat wal ahaditsa dan berbagai hadis. Bi anna du'a ibadatu. Bahwasanya doa adalah ibadah. Kita bacakan hadis pada doa hul ibadah, doa bukul ibadah. Bacakan ayat kepadanya. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Bacakan ayat padanya. Wa qala rabbukum ud'uni yastajib lakum. Innal ladina yastakbiruna an ibadati. Allah menamakan doa sebagai ibadah. Perintahnya apa? Ud'u rabbakum. Wa qala rabbukum. Ya, wa qala rabbukum ud'uni. Ud'uni yastajib lakum. Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Perintah Allah berdoa. Kemudian Allah namakan doa sebagai ibadah. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya dari beribadah kepadaku, ya dari berdoa kepadaku. Ya. Baik. Nah, bacakan kepada ayat hadis bahwa doa adalah ibadah. Maka labuda ayat tarifah. Maka pasti dia akan mengakui. Fatakul. Dan Anda katakan padanya. Lahu. Lahu da'autallaha fil layli wal nahar. Lakinnaka fi ba'dil ahyan tad'u ghairallah. Seandainya Anda berdoa pada Allah siang malam, namun Anda di sebagian waktu yang lain malah berdoa kepada selain Allah, hal takunu musyrikan? Apakah Anda ini saat, apakah Anda kalau begitu, apakah Anda musyrik? Ya, walau dah ayat tadi fa yaqul innahu musyrik, maka pasti dia akan mengakui dan menyatakan iya dia musyrik. Liannahu da'a ghairallah, karena dia berdoa kepada selain Allah. Wa man da'a ghairallah fa huwa musyrik. Siapa yang berdoa pada selain Allah berarti dia musyrik. Wa idza kana man da'a ghairallahi walau maratan wahidatan. Seandainya seorang yang berdoa pada selain Allah walaupun sekali aja fil umri, seumur hidup dia, yakunu musyrikan, maka dia pun menjadi musyrik. Ma annahu yad'u Allah bil laili wan nahar, walaupun dia berdoa kepada Allah siang malam, kaifa billadhi yalhaju daiman bidzalik wa yaqul. Ma gimana ceritanya dengan orang yang memang terus-terusan seperti itu? Ya, dia berdoa pada selain Allah, dia selalu menyeru ya Husain, ya Badawi, ya Abdul Qadir Jilani, ya fulan. Yasduru minhum asyirku katsiran. Maka akan muncul dari orang tersebut kesyirikan yang sangat banyak. Wa idza kana man dabaha li ghairillahi, dabaha asyari. Saya ingat juga saya pernah keserimpet kayak begitu juga. Tapi waktu itu tegang ketika saya bertanya kepada Mufti Saudi Sheikh Soleh Abdul Aziz Abu Sheikh. Tegang saya. Saya berdua sama Ustaz Haris Abu Naufal. Saya masuk, Ustaz Haris gak dikasih masuk. Gak dikasih masuk. Nemuin Sheikh. Saya mau tanya tentang nyembelih. Waktu itu musim haji. Jamaah Indonesia nyembelihnya tanggal 5. Perintahnya tanggal 10. Gimana Sheikh? Ya. Saya nyebut ini gitu, nanya saya. Karena tegang, nah, itu juga pertanyaan spontan. Sebelumnya udah direncanain sama Ustadz Haris, Abu Naufal, mau nanya apa aja ini. Nanya ini. Tegang, bingung, dia tinggi, karismanya, langsung buyar. Pertanyaan, udah nanya yang ini aja dah. Dah apa aja. Keselipet. Saya ulangin, saya tapi paham. Oh iya. Nah itu ingat kayak Suhairi waktu itu. Abdul Aziz Al-Syekh Hafidhullah. Nah, atau yang sholat kepada selain Allah, ya maka dia musyrik. Fakaifa biman yalja'u? Ah, gimana coba dengan orang yang mencari perlindungan kepada selain Allah fi kasfi sada'idi, untuk menghilangkan ya kesulitan-kesulitan dia. Alla yakuna musyrikan. Apakah dia tidak menjadi musyrik? Bala, iya benar dia jadi musyrik. Li'anna al-baba wahidun. Karena pintunya itu cuma satu. Wa anwa'ul ibadati kulluha babuha wahidun. Ya. Semua jenis-jenis ibadah semuanya itu pintunya cuma satu. Ya, yaitu apa? Harus kepada Allah. Harus ditujukan kepada Allah. Ya. La yajuzu ayukhlisa lillahi fi ba'diha. Enggak boleh ibadah dimurnikan, diikhlaskan kepada Allah, wa yusyriku billahi fi ba'dil akhir. Namun di sebagian yang lain Allah disekutukan. Menyekutukan Allah dia. Nah, ini enggak boleh. Kemudian nikmatan tadi maknanya apa? Sudah dijelasin belum? Wa kullahu, katakan padanya musyrikun alladzina nazala bihim al-Qur'an. Musyrikun yang Al-Qur'an turun kepada mereka. Hal kanu ya'buduna al-malaika, apakah mereka menyembah malaikat? Nyembah orang-orang soleh, nyembah Lata wa ghaira dzalik dan yang lainnya. Wala budda yaqulu na'am, iya benar, pasti dia akan menjawab iya. Wa qul lahu, katakan padanya hal kanat ibadatuhum iyyahum, apakah peribadatan mereka musyrikin kepada Lata, kepada orang soleh ini, ya, illa fi du'ai, bukankah itu hanya pada doa, wa dzabah, menyembelih, wal iltija, meminta perlindungan, ya, wa nahwi dzalik, dan semisalnya. Ya enggak? Ada enggak orang musyrikin sujud kepada Lata gitu? Ada enggak? Hah? Ada enggak? Enggak ada, zaman Quraisy enggak ada. Mereka membenci sujud. Ya. Makanya mereka mengingkari sholatnya Rasulullah ketika sujud. Maka Abu Jahal langsung taruh kotoran. Ya, kotoran di atas punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul sujud. Mereka sholat selama ini kepada Allah di depan Ka'bah, sholatnya hanya berkiam, berdoa, zikir, ya, kemudian rukuk tanpa sujud, tanpa sujud. Ini sholatnya mereka, ya. Dan mereka sholatnya itu tambahin pakai apa? Pakai siul dan tepuk tangan, ya. Oh ya, Allah Ta'ala berfirman apa di Al-Quran? Wa makan sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasbih. Ya, tidaklah mereka, tidaklah apa namanya, sholat mereka di Ka'bah, di bait, ya, di baitullah, di baitullah al-haram, tidaklah sholat mereka musyrikin Quraisy ini, ya, wa makana sholatuhum indal bait, tidaklah sholat mereka di sisi baitullah, tidak lain itu hanya illa muka'an wa tasdiyah, kecuali hanya siulan dan tepuk tangan. Ya, fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Maka rasakanlah adab disebabkan kekafiran kalian itu. Ya. Kemudian tepuk tangan benar. Ya. Makanya tepuk tangan dalam sholat itu enggak boleh bagi pria. Bolehnya bagi wanita. Ngingetin imam, enggak boleh bersuara. Suara wanita bersuara lagi sholat, kedengeran pria aja makruh, gak boleh. Gimana nyanyi coba di hadapan pria? Hey. Wa illa fahum mukirun. Jika tidak, maka mereka pasti mengakui annahum abiduhu. Mereka mengakui bahwasanya mereka adalah hamba-hambanya, tahta qahrihi wa anallahu walladzi yudabbiru al-amra, di bawah kekuasaannya, dan Allah lah yang mengatur alam segala urusan. Walakin da'awhum, mereka ini sudah tahu Allah itu pencipta mereka, menguasai mereka. Namun mereka malah berdoa kepada mereka, kepada Lata, kepada orang soleh. Waltaja'u ilaih, mereka malah meminta perlindungan, berlindung kepada orang soleh, kepada Lata, kepada berhala. Kenapa? Liljahi, karena ada kedudukan yang tinggi di orang soleh tadi. Wasyafaati, karena alasan minta syafaat kepada orang soleh nanti di akhirat. Wahada dhahirun jiddan, ini sangat nampak sekali. Ya, sangat nampak sekali. Nah, merontok, belum baca sarannya merontok. Nah. Jadi ini masih banyak kok, tenang aja. Hah? Ya, masih kuat kan? Nah. Kemarin aja kita berapa halaman Pak Ahmad? 8 halaman. Nah, ini baru berapa? Baru 4 halaman. Nah, kalau ngaji kitab syarah itu bacain aja, ya bacain. Ini kan udah disyarah, dijelasin. Ya, mungkin ditambahin sedikit bagi yang kurang masih belum paham. Udah pindah halaman berikut. Kitab ulama ribuan, umur kita cuma pendek. Mau ngaji panjang-panjang ribet-ribet, kapan kelarnya? Umur habis, kitab kelar cuma satu, rugi. Kitab ulama banyak. Nah, ayo Marwanto. Wal-amri. Amri itu maktub ke ingkar. Ya. Wal-amri bitari wa ibahati amwari wa dima'ihim. Makanu ma'asna'ihim yaktadibuna annara tahruku wa tarjuku wa tahhiya wa tuhwa wa tuhi wa tumit wa tuhi watumit, iya, mematikan. Taknin itu kan tak mudoro ah mu'anas. Ubat. Al-yawma. Adriha, jamak dari dorin. Yad'una al-adrihata wal-awliya'a wa-salikina wa-la yattakiduna fihim anahum yakhlukuna wa-yarjukuna wa-anahum khalaku as-samawati wal-ardo wa-innama ittakhaduhum li-qadu'il hajati wa-tawasuli bihim ilallahi li-shukuna yashfa'u lahum wala yuqarribuhum ilayhi zulfa waltija'u ilayhim fi kasfil karbi wasadaini. Nah, ya itu maksudnya apa? Annal musyrikin. Hah? Baik lagi enggak? Itu arba'in ada antum ke balik lagi. Oh, ai annal musyrikin al-awwalin, bahwasanya kaum musyrikin yang awal, maka nasyirkuhum illa fi hadhil umur, kesyirikan mereka tidaklah melainkan pada perkara ini. Waqad nazala al-Qur'an fi ingkari alaihim wa bil amri bi qitalihim. Al-Quran turun untuk mengingkari dan memerangi mereka dan perintah untuk memerangi mereka. Wa ibahah amwalihim, dan menghalalkan darah dan harta mereka. Ya, harta dan darah mereka. Maka rumah asnamihim yatakin. Namun mereka tidaklah meyakini bahwa berhala mereka lah yang menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Ya. Wa makanu yad'unaha, tidaklah mereka beribadah, berdoa kepada berhala-berhalanya illa min ajli syafa'ah, melainkan karena ingin syafaat saja. Kadzalika fakadzalika ubadul kubur al-yawm, demikian pula dari kalangan kuburiyun, orang-orang yang menyembah kuburan hari ini. Ya. Ya, yad'una al-adrihata, mereka berdoa kepada pusara, kuburan kerabat, pada para wali, orang-orang saleh. Wala ya'taqiduna bihi an fihim annahum yakhluqun, mereka pun tidak meyakini bahwa pada orang soleh, pusara, wali ini yang mencipta, memberi rezeki, wa annahum khalaqus samawati wal ard, mereka lah yang menciptakan langit dan bumi. Enggak ada meyakini gitu. Innama takhuduhum liqada'il hajati wa tawassuli bihim ilallahi uliyashfa'u bi'lahum wa yukarribuhum ilaihi zulfa. Namun mereka, para kuburiun, menjadikan orang-orang soleh, wali-wali ini, itu untuk memenuhi hajat mereka saja. Bertawassul kepada Allah dengan perantara orang-orang soleh. Agar orang soleh ini memberikan syafaat kepada mereka, dan agar orang-orang soleh ini, wali-wali ini, mendekatkan mereka, para kuburiun ini, kepada Allah, ilaihi, kepadanya, kepada Allah, dengan sedekat-dekatnya. Sama gak? Mirip gak? Dengan musyrikin Quraisy waktu itu. Oh, 11-11, bukan 11-12. Nah, bahkan 11-nya itu, musyrikin zaman sekarang lebih kereng. Nah, lebih parah. Wal iltija ilaihi fi kasyfil karbi was-sada'id. Ya, dan mereka datang berlindung kepada kuburan-kuburan keramat tadi untuk menghilangkan kesulitan, ya, dan sada'id, hal-hal kegentingan. Nah, ayat baca matanya ayat fa in qala. Walakin syafa'ata kullaha Taib. Taib, saya terjemahan dulu biar enggak terlalu panjang, biar nanti langsung dipahami. Pak Inkola, jika si musyrik ini berkata lagi, fatungkiru syafaat Rasulullah SAW, apakah engkau mengingkari syafaatnya Rasulullah SAW, watabara'u min, anda berlepas diri darinya, dari syafaat, fakul, ya, katakan padanya, la ungkiruha, saya enggak berlepas diri, saya enggak mengingkari syafaat, wala atabara'u minha, saya juga tidak berlepas diri dari syafaat Nabi, bal huwa sallallahu alaihi wasallam asy-syafi' wal musyaffa'u, bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah yang memberi syafaat dan orang yang diterima syafaatnya oleh Allah. Wa arju syafa'atahu, saya pun berharap syafaat Nabi. Lakinna syafa'ata kullaha lillah, namun syafaat itu semuanya milik Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, qul lillahi syafa'atu, qul lillahi syafa'atu jami'ah, katakanlah syafaat itu semuanya milik Allah. Wala takunu ila min ba'di idznillah. Ini yang pertama. Yang kedua, syafaat itu tidaklah didapatkan melainkan setelah dapat izin dari Allah. Allah Ta'ala berfirman, man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznih. Siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisinya kecuali ya, setelah mendapat izin darinya. Wala yashfa'un nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ahadin, dan Nabi tidaklah memberikan syafaat kepada siapapun illa ba'da ayya adana Allahu fihi, kecuali setelah Allah mengizinkan beliau. Terus, baik. Nah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya, dan mereka para orang-orang yang diberikan izin untuk memberikan syafaat, semisal Nabi, malaikat, orang soleh, anak-anak kecil yang mati sebelum dewasa, ya. Wala yashfa'u, mereka tidak dapat memberikan syafaat illa liman yartada, kecuali syafaat tersebut diberikan kepada orang yang Allah ridai. Terus, dan Allah tidak meridai kecuali tauhid. Artinya orang yang akan diberikan syafaat adalah ahli tauhid. Ya, ahli tauhid. Terus, nah, baik, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak diterima agamanya sedikit pun. Naam. Wala mana tadi? Fa idza kanat syafa'ah kullaha kulluha lillah. Apabila syafaat itu semuanya milik Allah, ya. Wala takunu illa min ba'di idzi, dan syafaat tidaklah kecuali setelah mendapat izin dari Allah. Terus dan Nabi maupun selain beliau SAW tidak dapat memberikan syafaat kepada siapapun hingga Allah mengizinkannya. Terus dan Allah tidaklah mengizinkan syafaat itu diberikan kecuali kepada orang yang bertauhid. Maka jelaslah bagi anda bahwasanya syafaat semuanya itu milik Allah. Terus wa amzalu dzalik wa amzalu hadza. Baik. Tabayyana laka, maka jelaslah bagi anda bahwasanya syafaat kullaha semuanya itu adalah milik Allah. Wa atlubuha minhu. Kalau begitu saya minta syafaat hanya kepada Allah, kepadanya, kepada Allah. Maka saya mengucapkan Allahumma la tahrimni syafa'atah. Ya Allah, janganlah engkau halangi diriku dari syafaatnya, syafaat Nabi. Allahumma syafi'hu fiyya. Ya Allah, terimalah syafaatnya Nabi untukku. Wa amsalu dzalika. Dan semisalnya. Nah, baca syarahnya. Ahmad lagi, Pak. Nah, syafaat Nabi kepada pelaku dosa besar ini tidak ada yang mengingkarinya kecuali al-batil, ya. Nah, ini yaitu kelompok sesfirok, wa firaqud dalati. Firaq bukan far. Jamak dari firqa, wal firaqu ad-dalah. Wal firaqu ad-dalatu, dan kelompok-kelompok sesat, semisal Khawarij dan Mu'tazilah. Mereka hanya menetapkan syafaat yang diberikan kepada ahlul jannah agar naik posisinya, bertambah derajatnya. Adapun kepada ahlul kabair, ini diingkari oleh Khawarij dan Mu'tazilah. Terus amma ahlus sunnati wal jama'ati fa inna min usuli aqidatihim al-iqraru bi syafa'ati al-iqraru. Isim inna mu'akhar. Al-iqraru bi syafa'ati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasyafa'atul awliya'i wasyafa'ati al-awliya. Ma'atuh. Wasyafa'atul awliya'i wasolihin. Nah, adapun ahli sunnah wal jamaah, maka diantara prinsip akidah mereka adalah menetapkan syafaat Nabi, syafaat para wali dan orang-orang saleh. Terus? Oh, tambah lagi. Syafaatnya anak-anak kecil yang mati sebelum dewasa untuk memberikan syafaat kepada orang tuanya yang beriman. Terus? La tutlabu. Boleh juga, namun anda tidak meminta, tapi lebih pas lakinnaha, agar kembali ke hak. Namun syafaat tersebut la tutlabu, tidaklah dimintai. Walakinnaha la tutlabu minhum bahum amwatun wa innama tutlabu minallahi di anna ahadan la yashba'u indallahi illa min ba'di iznihi. Nah, ya, namun syafaat tidaklah dimintai, ya, dari mereka, dari para nabi, orang soleh, para wali, pada dalam keadaan mereka sudah wafat, mayit, ya. Namun syafaat diminta hanya pada Allah, karena sesungguhnya seorang pun tidak ada yang mampu memberikan syafaat di sisi Allah kecuali setelah Allah izinkan. Terus maka haruslah orang yang diberikan syafaat ialah termasuk orang yang Allah ridhoi dari kalangan ahli tauhid. Dan Nabi SAW adalah pemberi syafaat yang paling agung pada hari kiamat. Ahlul ahlu ahlul maksyari Fatolabu minhu ayyashfa'a lahum indallahi fi fasdil qada'i bainahum. Yaitu ketika ahlul mahsyar, orang-orang yang ada di mahsyar, maju menghadap beliau, ya, wa talabu, dan mereka meminta kepada beliau agar memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah, ya, fi fasl qada' bainahum, untuk memutuskan keputusan, ya, di antara mereka, karena mereka menunggu terlalu lama. Nah, terus coba Pak Yusuf, Pak Yusuf. Ibtidaan. Nah, jadi Nabi SAW tidak langsung begitu saja langsung dari awal memberikan syafaat, enggak bisa. Terus yasta'dinu rabbahu. Dia namun beliau meminta izin kepada Rabb-nya dahulu. Terus ayat dana bisabati fayakhiru sajidan baina yaday rabbihi wayad'u ilayhi wayastamiru hatta yuqala lahu ya Muhammadun, ya Muhammadu alam, ya Muhammadu irfa ra'saka wasal tuqta wasfa tushaffa walakin kaifa tatlubu as-safa'a tatlubu syafa'atu tatlubu as-safa'atu. Baik, perhatikan dari mana tadi. Fa innahu la yashfa'u ibtida'an. Nabi enggak langsung. Hah? Enggak apa-apa. Nanti lanjut lagi. Nabi SAW tidak memberikan syafaat langsung dari awal. Namun beliau minta izin pada Allah dahulu, meminta kepada Allah agar Allah mengizinkan beliau memberikan syafaat, maka fa yakhiru sajidan. Beliau pun langsung merebahkan diri, sujud di hadapan Allah, berdoa pada Allah, merendahkan diri kepada-Nya. Wastamirru, terus menerus demikian. Hatta yuqala lah, hingga dikatakan kepada Nabi, wahai Muhammad irfa ra'sak, angkat kepalamu, wasal tu'ta, mintalah kau akan diberi. Wasfa, berilah syafaat, tusyaffa, syafaatmu diterima. Ya. Lakin kaifa tutlabu syafaat? Namun gimana ya syafaat ini diminta? Terus lanjut Pak Yusuf. Nah, syafaat diminta hanya pada Allah, tidak diminta kepada makhluk. Anda mengatakan berdoa, Allahumma tahrimni syafa'ata nabiika. Allahumma syafa'ahu syafi'hu fiyya fiyya. وامثال هذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يطلب منه شيء لا شفاعة لا يطلب منه شيء نعم لا شفاعة نعم غيرها لأن طلب الشفاعة طلب الأشياء minal amwati syirkun akbar. Baik. Maka kita Anda berdoa, ya Allah, janganlah Engkau cegah, Allahumma la tahrimni syafa'ata nabika. Janganlah Engkau cegah syafaat nabimu kepadaku. Ya Allah, ya, terimalah syafaat dia untukku dan semisalnya. Maka Nabi SAW setelah beliau wafat tidak dimintai sesuatu apapun kepada beliau. Tidak syafaat, tidak yang lainnya. Karena meminta berbagai hal kepada orang yang telah wafat, itulah syirik akbar. Nah. Mana lagi yang belum dibaca? Panjang ini ya. Sudah cukup kali ya. Buat besok. Lah. Dari cuma berapa? Dua. Tiga, enam halaman. Itu cukup lah. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika. Astagfirullahaladzim.